tinggal pergi, tinggallah ku sendiri. Hancurlah harapan, kau takkan kembali. Tinggallah kenangan yang tak terlupakan. Izinkan ku menciummu untuk terakhir kali. Pergilah dengan doa.